Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala babun fi bayani nawaqidil wudu'i, bab berisi penjelasan tentang pembatal-pembatal wudu. Anda telah mengetahui dari keterangan yang lewat bagaimanakah tata cara berwudu lengkap dengan syarat, rukun dan sunnahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Anda memerlukan pengetahuan tentang hal-hal yang merusak wudu tersebut dan membatalkannya. Supaya Anda tidak terus menerus berwudu, tidak terus menerus ala wudu'in merasa dalam keadaan berwudu padahal hukum wudunya telah batal, sehingga Anda mengerjakan dengan wudu yang aslinya telah batal itu satu ibadah yang ini ibadah yang tidak sah. Fa'lam, maka ketahuilah wahai Anda saudaraku wahai seorang muslim, bahasanya wudu memiliki hal-hal yang merusak, sehingga jika ada satu dari pengrusak-pengrusak tersebut, maka layak bekua tidak lagi tersisa bagi wudu tersebut takthirun, dampak dan pengaruh. Karena telah batal, maka perlu istiqnafihi, diulang dari awal, minjadidin, istiqnafi minjadidin, diulang dari awal. Ketika ingin melakukan amal-amal tertentu yang disyaratkan harus berwudu sebelumnya. Hal-hal yang merusak wudu ini disebut juga nawakid pembatal, disebut juga mubtilat, maknanya sama pembatal, dan tiga-tiganya maknanya sama. Mau disebut mufsidat, mubtilat, nawaqid, tiga-tiganya maknanya sama, pembatal wudu. Maka mufsidat atau nawaqid atau mubtilat ini adalah hal-hal yang telah ditentukan, telah disebutkan secara tegas oleh syariat. Wahya ilalun, dan ketiga-tiganya adalah illah, faktor yang mempengaruhi keluarnya wudu dari mahwal matlubu minhu, dari yang seharusnya. Maka dia memberikan pengaruh, satu wudu itu keluar atau dari keadaan seharusnya. Dan pembatal-pembatal tersebut boleh jadi adalah ahdasun, adalah memang betul-betul hadas yang membatalkan wudu karenanya, semacam kencing, pirak, dan semua benda yang keluar minas sabilain, dari jalan depan dan jalan belakang. Yang kedua, ada pembatal wudu yang statusnya adalah asbabunil ahdas, sebab timbulnya hadas. Dia bukan hadas, namun dia adalah sebab dikhawatirkan timbul hadas dalam kondisi itu. Haitsu idza waqa'a, jika sebab tersebut terjadi, maka ada madhonnah, kemungkinan besar terjadinya hadas. Contoh pembatal wudu dengan status asbabun lil ahdas adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal karena sebab tidur, pingsan atau gila. Maka hilangnya akal menyebabkan layahisu, seorang itu tidak merasa dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Kentut ataukah tidak, dia tidak tahu. Fa'ukimat al-madhonnatu maqom al-hadasi, maka madhonna, maka kondisi yang berpeluang besar untuk terjadinya hadas, dalam kondisi ini disikapi sebagaimana menyikapi hadas. Maka beliau sampaikan pembatal wudu ada dua macam, ada yang hadas dan ada yang sebab atau sikon yang dalam sikon tersebut kemungkinan besar akan terjadi hadas. Berikut ini penjelasan tentang pembatal-pembatal wudu secara rinci. Yang pertama, al-kharid min sabilin, yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, yaitu dari tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya berak. Dan apa yang keluar dari jalan tersebut itu boleh jadi bentuknya adalah air seni atau mani atau madi, darah istihadah, berak atau kentut. Maka jika yang keluar adalah air kencing atau berak, maka itu membatalkan wudu berdasarkan nas, berdasarkan nas Quran dan sunnah, wal ijma' dan kesepakatan ulama. Allah berfirman ketika menyebutkan mujibat, hal-hal yang mewajibkan berwudu, Allah katakan auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu kalian keluar dari ghaid, tempat buang air. Maka apa yang terjadi di ghaid? Boleh jadi orang itu kencing, kalau tidak, berak. Jika yang keluar adalah air mani atau kahmadi, maka itu membatalkan wudu berdasarkan dalil hadis yang sahih. Dan ada kutipan ijma' tentang hal ini yang disampaikan oleh Ibnu Mungzir dan lainnya. Ya, namun kutipan ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Mungzir itu berkaitan dengan madhi. Sedangkan mani, apakah mani itu pembatal wudu ataukah bukan? Sebagian ulama mengatakan bukan pembatal wudu, namun dia penyebab timbulnya hadas besar. Maka tidak perlu kita katakan dia membatalkan wudu karena keluarnya air mani mengharuskan mandi. Demikian juga yang kudu wudu itu batal dengan keluarnya darah istihadah. Jadi adalah darah yang rusak, bukan darah haid. Berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau mengalami istihadah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, berwudulah dan sholatlah. Karena sebenarnya itu adalah darah karena urat yang pecah. Diatkan oleh Abu Daud dan Daruqutni. Daruqutni mengatakan sanadnya seluruh perawinya adalah perawi yang thiqah. Dan satu hal yang patut untuk dicermati, perawi yang thiqah bukan berarti hadisnya sahih. Karena perawi yang thiqah maka perlu dilihat apakah perawi-perawinya sanadnya bersambung, semua perawi bertemu dengan gurunya ataukah tidak. Setelah itu nanti perlu masih dilihat apakah ada illah, apakah ada cacat yang merusak, adakah sudut, adakah kenyelenehan yang menyebabkan dhaifnya hadis. Maka ada banyak poin yang masih perlu diselidiki, perlu dicek. Manakala setelah tahapan penilaian terhadap perawi bisa disimpulkan semuanya thiqah, maka kalimat yang disampaikan oleh ulama hadis Daruqutni atau yang lain yang mengatakan semua perawinya thiqah itu bukan tashihan, bukan penegasan kalau hadis tersebut hadis yang sahih. Wa kadza, demikian pula wudu itu batal dengan keluarnya kentut berdasarkan hadis yang sahih dan ijma', yaitu sabda Nabi SAW, Allah tidaklah menerima salat salah satu kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dari mana sisi pendalilan dari ini hadis ini? Karena di sini cuma mengatakan berhadas sampai berwudu. Maka jawabannya adalah lanjutannya hadis, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kemudian ditanyai, "Wahai Abu Hurairah, apa itu hadas?" Maka Abu Hurairah menjawab dengan menyebutkan contoh fusa awid durat, kencing yang bersuara, kentut yang bersuara atau kentut yang tidak bersuara. Maka hadas dijelaskan oleh Abu Hurairah dengan kentut. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang orang yang bimbang dan ragu-ragu apakah telah keluar kentut dari dirinya ataukah tidak pada saat sholat. Nabi katakan, "Fala yansarifu." Dia tidak boleh membubarkan diri dari sholat sampai dia mendengar suara kentut atau menjumpai bau kentut. Kemudian adapun yang keluar itu najis yang keluar dari badan namun tidak melalui dua jalan. Contohnya keluar darah karena luka atau muntah atau ri'ab atau mimisan, fa maudu'u khilafin, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama apakah membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu. Ala qaulain, ada dua pendapat dalam hal ini. Kata beliau yang rajih tidak membatalkan wudu. Maka beliau mengatakan wudu tidak batal karena luka, wudu tidak batal karena mimisan, wudu tidak batal karena muntah. Akan tapi seandainya berwudu dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, maka satu hal yang baik. Dan terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan kalau Nabi berwudu setelah muntah. Maka dan perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran dan tidak menghasilkan hukum wajib. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan wajibnya berwudu setelah muntah dan ini tidak tepat. Yang tepat dianjurkan berwudu setelah muntah. Kemudian di antara pembatal wudu adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal dalam bentuk gila atau yang lain. Dan tertutupnya akal contohnya adalah tidur atau pingsan. Dan semacam itu. Maka siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur atau yang lainnya, maka wudunya batal. Sebabnya karena itu semua adalah madhannatu khurujil hadasi. Adalah berpeluang, berpotensial besar keluarnya hadas tanpa disadari. Kecuali yasirun naum, tidur yang ringan alias ngantuk. Maka ngantuk layang kudul wudu'a tidak membatalkan wudu. Dalilnya karena para sahabat radhiallahu anhum, mereka tertimpa kantuk saat menunggu sholat. Dan kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Namun yang membatalkan wudu adalah an-naum al-mustariq, tidur yang nyenyak. Jam'an bainal adillah, demikian kesimpulan dalam masalah ini, membedakan antara tidur yang ringan alias kantuk dengan tidur yang lelap. Dan dengan ini kita kompromikan bainal adillah di antara berbagai dalil. Dan tolak ukur tidur terhadap tidur yang nyenyak, fuqaha mengatakan adalah manakala orang tidak menyadari apa yang terjadi di dekatnya. Ketika ada orang lewat di depannya, dia tidak tahu kalau ada orang yang lewat. Ya, maka ini berarti sudah nyenyak. Dan orang yang masih tidurnya tidur-tidur ayam orang bilang atau ya, maka ketika ada orang lewat dia sadar pokoknya ada sesuatu yang lewat di depannya meskipun dia tidak tahu siapa yang lewat namun ya, dia ngerti ada yang lewat, maka itu belum nyenyak ya. Dan jika dia ada orang lewat dia tidak tahu pintu terbuka dia tidak ngerti ya, maka itu memang sudah betul-betul pulas ya. Kemudian di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak, karena terdapat hadis yang saya tentang hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sharahah, dan secara tegas Nabi pun mengatakan perlunya berwudu setelah makan daging unta. Imam Ahmad mengatakan tentang batal wudu karena daging unta dalam masalah ini adalah terdapat dua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memakan daging selain unta itu tidak membatalkan wudu. Kemudian di akhir pembahasan beliau kemudian bawakan sejumlah hal yang diperselisihkan ulama dan Syaikh Fauzan termasuk yang merasa sulit untuk melakukan tarjih. Kita lihat metode buku ini ketika membahas satu masalah, maka hal-hal yang disepakati atau hal-hal yang beliau mudah untuk mentarjihnya diletakkan di depan. Nanti di akhir, kita sudah jumpai beberapa kali, maka akan ditaruh di akhir hal-hal yang diperselisihkan ulama dan penulis agak kerepotan untuk melakukan tarjih, yang nanti biasanya kemudian dikasih solusi dengan khurujun anil khilaf. Nah, nanti kemudian ditutup dengan ya al khurud minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama satu hal yang dianjurkan. Kalau ulama berselisih ini batal tak tidak batal, ya sudahlah, dianggap saja batal wudu lagi. Itu metode di buku ini jika kita cermati. Dan ada beberapa hal yang diperselisihkan ulama, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Hal yang dimaksudkan adalah menyentuh zakar, kemudian menyentuh perempuan, baik istri sendiri atau orang lain, mahram ataupun bukan, dengan syahwat, kemudian memandikan mayit dan murtad dari Islam. Maka di antara ulama ada yang mengatakan masing-masing dari hal-hal ini membatalkan wudu. Ada juga ulama yang mengatakan tidak batal wudu. Kesimpulannya, wal mas'alatu mahalu nadharin wa ijtihadin. Masalah ini adalah ruang untuk mengkaji dan berijtihad. Namun seandainya orang berwudu karena hal-hal ini khurujan minal khilaf fakana hasan. Lakana ahsan. Seandainya orang itu berwudu karena terjadinya hal-hal ini dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, maka itu yang lebih baik. Nah, ini kan solusinya mesti kayak gitu. Nah, satu yang sulit, beliau sulit untuk melakukan tarjih, nanti akan ditaruh di akhir, kemudian dikasih solusi, sudahlah, keluar saja dari perselisihan ulama. Kemudian, masih tersisa satu masalah penting berkaitan dengan topik ini, yaitu orang yang yakin dalam keadaan toharah, kemudian ragu terjadinya pembatal wudu, apa yang harus dia lakukan? Maka terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menjumpai fi batnihi syai'an, di perutnya terjadi sesuatu, ada sesuatu yang bergerak, fa ashkala alaihi, maka dia kemudian bingung, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar kentut ataukah tidak, maka jangan keluar dari masjid untuk berwudu, maka keluar dari masjid dalam rangka membatalkan sholat untuk berwudu sampai dia mendengar suara atau menjumpai bau, artinya sampai yakin. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan, dan hadis yang semakna, bahwasanya seorang muslim jika yakin dalam kondisi toharah kemudian ragu-ragu tentang batalnya, maka dia tetap dalam kondisi toharah. Li'anna hal aslu, karena itulah kondisi asal untuk dirinya, dan karena itu adalah yakin, dan terjadinya pembatal wudu itu diragukan, dan kaidah fikih mengatakan, al-yakinu la yazulu bisyak, Kaidah yang berlaku untuk masalah toharoh dan yang lainnya. Kaidah ini adalah kaidah yang berlaku di bab ini, bab toharoh dan lainnya. Yakin itu tidaklah hilang dengan sebab timbulnya ragu-ragu. Namun dalam kondisi ini buanglah yang ragu-ragu, kembalikan kepada yang yakin. Ketika seorang itu punya istri dan dia ragu-ragu, saya pernah mencerai istri saya ataukah belum? Dia ragu-ragu, saya sudah pernah mengatakan kata-kata cerai ataukah belum? Maka nikah itu yakin, buktinya ada buku nikah dan sebagainya, yakin. Yakin kalau nikah. Adapun sudah pernah mengucapkan kata cerai ataukah belum, masykuk, diragukan. Mungkin kayaknya pernah, mungkin kayaknya enggak. Namun pernah itu di alam mimpi atau di alam nyata, kan? Boleh jadi menceraikan istri di alam mimpi, kan? Maka timbul ragu-ragu. Maka ya, keputusannya apa? Kesimpulan akhirnya, Anda belum pernah menceraikan istri. Karena itu ragu-ragu. Bukan yakin, yakin tidak hanya hilang dengan yakin. Yakin hanya kita anulir dengan yakin. Dan ini kaidah ini, al-yakin la yazulu bisyak, satu kaidah penting dan dia kaidah yang bersifat umum. Artinya tidak hanya di bab toharah, kita jumpai di bab-bab yang lain. Ada seorang muslim dan dia yakin kita dia adalah muslim, kemudian kita ragu-ragu, sudah batal keislamannya ataukah belum. Dan ini sudah murtad ataukah belum, musyrik ataukah belum. Maka di kaidah ini pun, di bab ini pun, di bab akidah ini, berlaku kaidah ini. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Yakin hanya hilang dengan yakin. Dan bahasanya berlaku di jamil asya dalam semua hal. Bahasanya semua hal itu tetap pada kaidah asalnya sampai yakin adanya hal yang menyelisihinya. Demikian juga sebaliknya, jika seorang itu yakin hadas, kemudian ragu-ragu toharo. Dia yakin betul tadi sudah kentut, namun habis kentut tadi sudah wudu lagi ataukah belum ya. Namun kentutnya yakin, sudah wudu lagi ragu-ragu. Maka dia wajib berwudu. Li'anal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya adalah masih adanya hadas dan belum dia hilangkan. Falayak tafik, maka hadas tidaklah hilang bisyak dengan ragu-ragu. Karena dia yakin sudah kentut. Cuma ragu-ragu, habis kentut itu sudah wudu lagi ataukah belum? Ya berarti belum wudu. Karena wudunya masih ragu-ragu. Akhil muslim, wahai saudaraku seorang muslim, Anda punya kewajiban untuk menjaga tohara untuk sholat dan perhatian dengannya, karena sholat tidaklah sah tanpa bersuci. Sebagaimana wajib untuk mewaspadai was-was dan jangan sampai setan berkuasa atas diri Anda dengan yukhayyalu ilaika intiqada toharatik, dengan setan itu membuat imajinasi dan khayalan kalau wudu Anda telah batal. Wa yulabis alaik, dan membuat kerancuan padamu. Maka mintalah perlindungan pada Allah dari kejelekan setan dan jangan menoleh, yaitu jangan perhatian dengan was-was setan. Dan bertanyalah kepada orang yang berilmu tentang hal-hal yang membingungkan Anda berkaitan dengan masalah toharah, supaya Anda betul-betul ala basiratin, dengan ilmu, berilmu tentang kondisi Anda. Demikian juga perhatian, hendaklah Anda berikan perhatian untuk bersihnya pakaian dari najis, supaya sholat Anda adalah sholat yang sah dan ibadah Anda adalah ibadah yang beres. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kalau Dia mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Waffaqanallahu jami'an lil ilmi nafi' wal amali salih. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal saleh. Kemudian bab fi ahkamil ghusli, bab tentang ketentuan mandi. Anda telah ketahui dari keterangan yang lewat hukum ketentuan-ketentuan toharah berkaitan dengan hadas, dari hadas kecil dan pembatalnya. Maka sekarang Anda memerlukan untuk mengetahui hukum ketentuan-ketentuan terkait dengan taharah dari hadas besar. Baik hadas besar tersebut dalam bentuk junub, haid ataupun nifas. Nah, taharah ini disebut dengan mandi. Bidhamil ghain, cara bacanya dengan ghanya, ghainnya di dhammah ghusli. Dan pengertian al-ghusl adalah istimalul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusah. Adalah menggunakan air, meratakan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu yang akan dijelaskan. Dan dalil wajibnya mandi adalah firman Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah syarat untuk sholat. Allah katakan, wa in kuntum junuban fattoharu, kalian mau sholat dan dalam keadaan junub, maka mandilah. Sehingga ayat ini dalil, sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, bahasanya orang yang habis mandi junub, tidak perlu mandi atau tidak perlu berwudu untuk mengerjakan sholat. Kecuali jika toharoh kecilnya batal karena kentut atau lainnya. Waqad dzakaru, dan sejumlah ulama menyebutkan bahasanya mandi junub itu sudah dipraktikkan di masa jahiliyah, karena ini adalah sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim yang masih ada dan tersisa di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian yang mewajibkan mandi, hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi ada 6 hal. Jika terjadi salah satu darinya, maka seorang muslim wajib mandi. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya, baik tempat keluarnya air mani dari laki-laki ataupun perempuan. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya perempuan juga memiliki air mani sebagaimana laki-laki. Dan air mani perempuan itu juga keluar sebagaimana laki-laki. Namun tentang keluarnya air mani, la yakhlu, tidak lepas dari beberapa dari dua kemungkinan. Yang pertama, keluar dalam kondisi sadar. Yang kedua, keluar dalam kondisi tidur. Maka jika air mani keluar dalam kondisi sadar, maka disyaratkan kalau dia adalah air mani yang mengharuskan wudu, disyaratkan wujudul ladzah, adanya kenikmatan dengan sebab keluarnya air mani. Maka jika keluar tanpa ada, tanpa orang yang merasakan kenikmatan, maka itu air mani yang tidak mewajibkan mandi. Contohnya air mani yang keluar karena sebab sakit, atau bisa bimaradin atau adami imsakin. Allah alam apa makna kalimat adami imsakin. Mungkin maknanya tanpa sadar tiba-tiba ada air cairan, dicek itu baunya bau air mani, namun tidak terasa apa-apa. Maka ini syarat untuk menjadi air mani yang mengharuskan mandi. Maka jika tidak ada kenikmatan karena sakit kemudian keluar cairan dan itu baunya bau air mani, ya maka itu tidak mewajibkan mandi. Kemudian jika keluar dalam kondisi tidur, ini yang disebut dengan sebutan ihtilam, maka wajib mandi secara mutlak, baik merasakan kenikmatan atau merasa kemudian mendapat mimpi ataupun tidak. Maka jadi tolak ukur, ini keluar saat kita tidur. Kenapa? Lifaqdi idrakihi, karena kesadaran seorang ketika tidur itu hilang, maka tidak ada persyaratan merasakan kenikmatan. Maka boleh jadi seorang itu tidak merasakan kenikmatan, sehingga orang yang tidur jika bangun dan menjumpai bekas air mani, wajib baginya mandi. Dan jika seorang itu merasa dia telah bermimpi, namun setelah bangun dia tidaklah keluar air mani, dia juga tidak menjumpai bekas air mani, maka tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua yang menyebabkan wajib mandi adalah masuknya zakar pada farji. Walau lam yahsul inzalun, meskipun tidak terjadi yang disebut inzal, istilah inzal dalam bab tohara artinya keluarnya air mani. Maka ketika zakar masuk pada farji, meskipun tidak air mani itu belum keluar, maka wajib mandi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Nabi SAW, Nabi katakan jika seorang laki-laki duduk di antara empat anggota badan perempuan, summa masal khitanul khitana, kemudian khitan laki-laki berjumpa dengan khitan perempuan, dan yang dimaksud dengan khitan laki-laki bersentuhan dengan khitan perempuan adalah al-ilaj, masuk. Faqad wajib al-ghuslu, maka wajib mandi. Kalau zahir hadis sekedar bersentuhan, kemaluan dengan kemaluan. Kalau zahir hadis sekedar kemaluan, nempel dengan kemaluan, wajib mandi. Karena teks hadisnya, thumma massal khitanul khitana. Maka sekedar kemaluan, menempel kemaluan, wajib mandi. Kalau zahir hadis. Namun berdasarkan hadis yang lain, dalil yang lain, zahir di sini tidak dimaksudkan. Maksudnya disyaratkan untuk terjadinya al-ilaj, untuk mandi, wajibnya mandi. Kalau cuma sekedar nempel tanpa ada sesuatu yang masuk, maka itu tidak mewajibkan mandi. Maka wajib mandi alal wati atas laki-laki yang menyetubui wal mautu'ah, dan perempuan yang disetubui manakala terjadi ilaj. Dakar masuk pada farji, meskipun tidak terjadi inzal. Berdasarkan hadis di atas dan kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Dan perlu diketahui di awal Islam, persetubuhan yang mewajibkan mandi itu manakala terjadi inzal. Kalau tidak terjadi inzal, tidak wajib mandi. Ini hukumnya di awal Islam. Setelah itu, hukum ini mansukh. Setelah itu, hukum ini dihapus. Meskipun tidak terjadi inzal, kalau itu sudah masuk ke situ, maka wajib mandi. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang mujibatil ghusli, yang mewajibkan mandi, menyebabkan seorang itu wajib mandi menurut sejumlah ulama, masuk Islamnya orang kafir. Maka jika ada orang kafir masuk Islam, wajib baginya mandi, mengingat Nabi SAW mengingatkan, memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Namun banyak ulama, yaitu jumhur ulama, berpandangan bahasanya mandinya orang kafir ketika masuk Islam, hukumnya mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Pertimbangannya, indikatornya, sharifnya adalah karena tidak dinukil dari Nabi SAW kalau beliau memerintahkan mandi pada setiap orang yang masuk Islam. Sehingga perintah beliau yang ada di satu hadis, yuhmal, dimaknai, ditafsirkan dengan anjuran, jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan berbagai dalil, wallahu a'lam. Dan nampaknya dari kalimat yang kita baca ini, penulis lebih cenderung pada tidak wajib, dianjurkan. Dianjurkan saja, namun tidak wajib. Dan pendapat ini semisal dengan pendapat Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, di antara yang mewajibkan mandi adalah al-maut, mati. Meskipun sebagian ahli fikih menolak hal ini dengan mengatakan mati itu adalah mewajibkan untuk memandikan. Bukan mewajibkan mandi. Bedakan antara dua hal ini. Mewajibkan untuk memandikan atau mewajibkan mandi. Kalau mayit sih tidak wajib mandi, kan? Si mayit tidak wajib mandi. Cuma orang yang hidup punya kewajiban memandikan. Nah ini bab di sini itu mewajibkan mandi atau mewajibkan memandikan. Ini kalau dari contoh-contoh di atas mewajibkan mandi. Masalah junub, kemudian keluarnya air mani, terjadi hubungan suami istri, itu mewajibkan mandi bukan mewajibkan memandikan. Maka sebagian ulama tidak sepakat kalau diletakkan di sini, meskipun ya disepakati wajib memandikan jenazah. Namun apakah itu letaknya di sini ataukah ada letaknya itu di kitabul janais, di bab jenazah. Nah, ini karena sudut pandang tadi. Ini tuh mandi itu mandi ataukah memandikan. Ya, maka di antara hal yang mewajibkan mandi, tepatnya harusnya mewajibkan untuk memandikan adalah kematian. Maka wajib memandikan mayit. Ketika dia bukalah orang yang mati karena syahid di fil ma'rakah di medan tempur. Karena syahid di medan tempur tidak dimandikan. Dan rincian tentang hal ini akan kita bahas di ahkamul janais, di hukum seputar jenazah insyaAllah. Kemudian di antara poin yang kelima dan keenam, hal yang mewajibkan mandi adalah haid dan nifas, atau lebih diqah, lebih tepat adalah berakhirnya haid dan nifas. Bukan haid dan nifasnya yang mewajibkan mandi, namun berakhirnya haid dan nifas. Inqita'u damil haid wan nifas, berakhirnya dan berhentinya darah haid dan nifas. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat haidatuki, kepada salah seorang sahabiah, jika datanglah haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika berakhir, berlalu haidmu, farsili angki adam wasolli. Maka mandilah, bersihkanlah darah haid dari dirimu. Atau mandilah, farsili angki dama, bersihkanlah darah darimu dalam bentuk mandi. Thumma sholli, kemudian kerjakanlah sholat. Ini kalau berkaitan dengan tentang mandinya orang yang masuk Islam, ini tadi qarinah kalau itu tidak wajib beliau sampaikan, dan yang disampaikan oleh ulama yang tidak mewajibkan adalah karena nanti tidak perintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Maka alasan tersebut bisa batal dengan hadis yang baru saja kita baca, masalah haid. Apakah Nabi memerintahkan semua ya wanita yang haid untuk mandi ketika haidnya berakhir, ataukah hadisnya itu ditujukan kepada person-person tertentu, tanpa Nabi memberikan hukum general setiap wanita yang Nabi tidak, apakah Nabi menyampaikan hukum general setiap wanita yang berakhir darah haidnya, berhenti darah haidnya, wajib atasnya mandi? Nah, itu kan hukum general dengan perkataan beliau. Namun kita lihat di sini, ini adalah hadis yang ditujukan pada person tertentu, lalu setelah itu disimpulkan kesimpulan umum dengan menggunakan kaidah perintah Nabi kepada satu orang, perintah Nabi kepada semua orang. Dan itu alasan ulama yang mewajibkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Karena kaidah perintah Nabi untuk satu orang, ketika Nabi mewajibkan satu orang, maka itu wajib atas semua orang. Sama persis di bab haid. Nabi tidak memberikan hadis kauliyah, sunnah kauliyah yang bersifat yang isinya hukum general. Namun itu adalah dialog Nabi dengan wanita tertentu. Namun kenapa kita simpulkan kesimpulan umum? Karena kaedah. Karena kaedah. Perintah Nabi pada satu orang berlaku untuk semua orang. Maka kalau indikator di bab sana itu adalah indikator yang kuat, maka ada pertanyaan di bab ini. Gimana? Ini juga cuma ditujukan pada person tertentu. Oleh karena itu pendapat yang lebih hati-hati di bab mandinya orang karena baru masuk Islam adalah wajib. Dengan hal ini kita nanti konsisten di bab ini, di bab mandi haid misalnya. Ya, meskipun kedudukan ini adalah diskusi berkaitan dengan cara berdalil, meskipun dalam masalah ini kita mengakui adanya perbedaan kondisi. Kalau wajibnya mandi karena darah haid, karena berhentinya haid, satu hal yang ijma. Ya, namun jika karena masuk Islam memang mahalul khilaf, memang satu hal yang diperselisihkan ulama. Namun yang kita diskusikan di komentar saya tadi adalah cara berdalil, konsisten dalam pola berdalil. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza tataharna, jika mereka telah mandi maka boleh bagimu untuk menyetubuhinya. Fatuhuna min haitsu amarakumullah, maka silakan kalian kumpuli di tempat yang Allah perintahkan. Artinya orang yang haid itu bersuci dengan mandi setelah berhentinya darah haid. Kemudian tata cara mandi yang sempurna mencakup hal yang wajib dan yang sunnah. Yang pertama, berniat dan niat untuk mandi cukup di dalam hati, tidak perlu diomongkan. Suma yusami, kemudian tasmiyah, membaca bismillah. Dalilnya qiyas dengan bab wudu. Kemudian membasuh dua telapak tangan 3 kali dan membersihkan kemaluan alias istinja, dan berwudu dengan wudu yang sempurna. Kalau kalimat kata-kata sempurna berarti sampai kaki. Kemudian menuangkan air di kepala 3 tuangan, tujuannya adalah menyegarkan dasar rambut kepala untuk supaya agar kulit rambut terkena air. Setelah itu meratakan air ke seluruh badan, wa yatluku badanahu biyadaihi, dan dalah dia melakukan talak dengan 2 tangannya agar air itu sampai badannya. Dan yang dimaksud dengan talak, seringkali talak itu diterjemahkan dengan menggosok, namun itu terjemah yang kurang tepat. Yang dimaksud dengan talak itu cukup dengan melewatkan tangan ke bagian yang mau dibasuh. Maka ketika air itu diguyurkan, maka tangan sambil dilewatkan ke badan. Tangan tidak diam, namun misalnya ini kita guyur dengan satu tangan, tangan kanan kita pakai untuk guyur, maka yang lain untuk ini. Sehingga air sedikit itu cukup. Ini cuma beberapa dari satu goyong, cuma beberapa tetes, namun digini-ginikan, didalak pakai tangan, maka sudah terbasuh. Sehingga boleh jadi satu gayung itu cukup untuk satu mandi. Cukup satu mandi ya, bukan 5 mandi. Cukup untuk satu mandi. Karena cuma kasih dikit, kemudian diratakan. Kasih dikit, kemudian pakai dalak. Dan rata. Akhirnya cuma satu gayung itu bisa untuk mandi. asalkan cuma satu mandi ya. Asalkan cuma untuk satu mandi cukup. Apalagi pakai dalak, tidak mengandalkan bergeraknya air dengan sendirinya. Namun bergeraknya air itu dibantu dengan kita mengusap-usap. Nah, itu dalak. Dalak di sini malah lebih tepat mengusap ya, daripada menggosok. Karena cuma cukup melewatkan, enggak harus gini-gini. Nah, cuma dilewatkan, mengusap. Maka air kemudian diratakan dengan usapan tangan. Sehingga ini rahasia kenapa bisa air sedikit bisa untuk satu mandi. Wal maratul haid, dan wanita yang dalam kondisi haid ataukah nifas, tangkudu ra'saha lil ghusli minal haidi wan nifas. Maka dia mengurai ikatan rambutnya manakala mandi karena haid dan nifas. Amal janabah adapun mandi junub, fala tangkuduhu, maka tidak perlu mengurai, melepas ikatan rambut. Hina tartasilulaha, ketika mandi karena junub. Kenapa dibedakan antara mandi haid dan mandi junub? Mandi junub, ya, maka ikatan rambut ya, tidak perlu dilepas. Mandi setelah selesai haid, maka beliau katakan wajib dilepas. Limasyaqati tikrar. Ya, karena mandi junub itu karena kerepotan kalau harus berulang kali. Ya. Kalau mandi junub harus sehari dua kali misalnya, karena masih manten pengantin baru, sehari dua kali kasihan, padahal rambutnya rambut panjang, bolak-balik. Bagaimana kalau sehari lebih dari dua kali? Maka karena masyaqqatut tikrar, ya, maka untuk mandi junub tidak perlu mengurai ikatan rambut. Namun walakin yajib alaiha, wajib atasnya untuk antarwiya usula sya'riha bilma, untuk membasahi dasar-dasar rambutnya dengan air. Dan dikatakan tidak wajib untuk mengurai ketika kondisi haid, namun dasar kulit kepala wajib basah, wajib terkena air. Dia pakai tangan yang basah, kemudian dia selah-selahkan di antara rambut-rambutnya sehingga kulit itu terkena basahan air. Kemudian wajib bagi orang yang mandi, baik laki-laki ataukah perempuan, untuk memperhatikan dasar rambut kepalanya. Maka memperhatikan usul sya'ar, kulit rambut kepala itu tersentuh air ataukah tidak. Beliau katakan menjadi kewajiban orang yang mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga hendaklah perhatian dengan maghrabin, dengan lipatan badan, yaitu maka bagian-bagian badan yang itu berlipat, ada lipatan-lipatannya, maka perlu dicek. Boleh jadi karena orang itu gemuk, perutnya berlipat, mandinya sambil duduk, maka jangan-jangan lipatannya tidak kena air, jangan-jangan lipatannya tidak kena air. Lain yang perutnya masih bagus sehingga belum berlipat-lipat. Ya. Demikian juga hendaklah dia perhatikan apa yang ada di bawah kerongkongannya. Maka ini dicek, jangan-jangan sudah cuma guyur begini, sininya garing. Maka ini di tenggorokan dicek. Ibtaihi, demikian juga ketiak, demikian juga pusar, watai rukbatai dan lekuan tekuan dua lutut, artinya ya, yang bagian ya, bagian dalam ya, bagian dalam dari ini lutut, maka bagian dalamnya ini, lekuannya, tekuannya, sehingga kemudian demikian jika seorang itu memakai jam tangan ataukah cincin, maka hendaklah dia gerak-gerakkan supaya air itu sampai pada ya, di bawah cincin atau jam tangannya. Demikian juga wajib baginya untuk perhatian untuk bermandi dengan sempurna, dan pengertian sempurna di sini tidaklah tersisa satupun bagian badannya yang air tidak sampai ke sana. Semua air sampai ke sana. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bawah setiap ya, rambut itu ada junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Diriwayatkanlah Abu Dawud dan Tirmizi. Dan tidak sepatutnya orang itu boros dalam sobil ma', menuangkan air, karena yang dituntunkan adalah mempersedikit air ma'al isbar asalkan sudah sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma wudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok alias empat mud. Maka sepatutnya kita meneladani Nabi dalam mempersedikit air dan tidak boros. Dan wajib bagi orang yang mandi untuk yastatir, untuk berlindung dari pandangan orang. Maka tidak boleh baginya mandi telanjang, dilihat banyak orang atau terlihat banyak orang di pinggir kali atau di kolam renang atau di tempat-tempat lainnya. Mengingat hadis innallaha hayyun yuhibbul haya awas sitar, Allah subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah hayyun, zat yang maha malu, maka Allah suka dengan sifat malu, dan Allah suka dengan as-sitar, orang itu tertutup, tertutup auratnya, tidak dilihat oleh orang. Fa'idakta salah ahadukum falias tatir, maka jika salah satu kalian maka mandi, hendaklah dia melindungi dirinya dari pandangan orang lain. Diatkanlah Abu Dawud dan Nasai. Dan mandi dari hadas besar adalah amanah, min jumlatil amanat, bagian dari berbagai macam amanah antara hamba dengan Rabbnya. Ini mengisyaratkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal aradnal amanati ala samawati wal ardi wal jibal, sehingga kami telah tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung. Sebagian ahli tafsir mengatakan dan mereka semua enggan, namun itu diterima oleh manusia. Sebagian ulama tafsir mengatakan di antara amanah yang Allah tawarkan pada langit dan bumi yang itu diterima manusia adalah al-ghuslu minal janabah. Dan ini adalah tafsir dengan contoh. Karena yang dimaksud dengan amanah di situ adalah amanat syariat. Dan termasuk syariat mandi junub. Maka itu tafsir yang disampaikan oleh salah satu ulama salaf dengan metode memberikan contoh. Contoh syariat yang amanah untuk menjalankan syariat adalah mandi junub. Maka seorang itu wajib untuk memperhatikannya dan perhatian dengan hukum-hukumnya untuk kemudian bisa dia laksanakan sebagaimana yang dituntunkan. Dan beratnya, dan nampak kalau itu adalah amanah dan itu satu hal yang berat, ketika kewajiban mandi junub tadi di pagi hari yang dingin, ya, untuk orang yang rambutnya lebat, ya, terutama perempuan yang rambutnya lebat, nah itu maka baru kelihatan sekali kalau itu amanah yang punya sifat berat. Dan siapa yang bingung hukum seputar mandi dan hal-hal yang mewajibkan mandi, hendaklah dia bertanya. Rasa malu janganlah menghalanginya untuk bertanya, meskipun pertanyaan tentang masalah junub yang boleh jadi cenderung orang itu malu untuk membahasnya. Fa innallaha la yastahi minal haq, karena Allah itu tidak malu kalau urusannya adalah urusan ilmu. urusan kebenaran. Karena rasa malu yang menghalangi orangnya untuk bertanya tentang masalah agama yang dia butuhkan adalah malu yang tercela. Dan itu pada hakikatnya adalah juban, takut yang tercela. Minasyaitan, yang berasal dari setan. Liusabita bihi, untuk gembosi manusia agar tidak bisa menyempurnakan agamanya dan mengetahui hukum-hukum agama yang menjadi kewajibannya. Dan permasalahan taharah adalah masalah besar. Watafrid, dan meremehkan tentang masalah taharah sangat berbahaya. Li'ahannaha tataratab, karena dampaknya adalah keabsahan salat yang merupakan tiang Islam. Nas'alullaha lana wal jami' wal jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawli wal amal. Kita meminta pada Allah, kami mohon kepada Allah untuk kami sendiri dan seluruh kaum muslimin agar memiliki ilmu tentang agama dan ikhlas dalam berucap dan dalam berbuat. Kemudian bab fi ahkami tayammum, tentang tayammum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan thaharah untuk salat dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, dengan air yang Allah turunkan untuk kita sebagai alat pembersih. Wa hadza wajibun la budda minhu, dan ini adalah mandi atau wudu adalah wajib yang tidak boleh tidak harus dikerjakan, ma'al imkan, jika memungkinkan. Akan tapi qad ta'rid, boleh jadi terjadi halatun, sejumlah kondisi di mana dalam kondisi tersebut air itu ma'duman, tidak ada. Atau fi hukmil ma'dum, teranggap tidak ada. Apa bedanya? Ada namun di parangtritis. Maka itu fi hukmil ma'dum. Masa mau wudu harus ke parangtritis, sampai sana waktu salat sudah selesai. Maka itu fi hukmil ma'dum. Atau ada, akan tapi ya ta'adzar, tidak memungkinkan untuk digunakan, li'udhrin minal a'dari syariah, karena salah satu udhur syar'i. Maka dalam kondisi ini Allah tetapkan adanya sesuatu yang menggantikan wudu dan mandi, yaitu tayamum dengan debu, sebagai satu kemudahan bagi manusia, bagi makhluk, dan menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Allah Ta'ala berfirman dalam fi muhkami tanzilihi, di tanzil di Al-Quran yang muhkam, muhkam di sini artinya tidak mansukh, yang berlaku sampai hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian mau berdiri untuk mengerjakan sholat, wudhulah. Maka kalau zahir ayat, ya, wajib wudhu untuk sholat, baik hadas ataupun tidak hadas. Karena bunyinya ayat, asal orang itu mau sholat fardu, wajib wudhu terlebih dahulu, baik hadas ataupun tidak hadas. Karena bunyinya ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat, wudhulah. Allah tidak mengatakan, jika kalian mau sholat dalam keadaan hadas. Itu tidak ada di ayatnya. Tidak ada di ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat, gitu saja, wudhulah. Maka zahir ayat wajibnya wudu setiap kali mau sholat fardu, baik hadas ataupun tidak hadas. Itu zahir ayat. Namun ada penjelasan dari hadis yang menjelaskan bahwasanya yang wajib wudu manakala dalam kondisi hadas. Kalau tidak dalam kondisi hadas, wudu lagi hukumnya mustahab. Dan ada ulama yang menjelaskan bahasanya wajibnya mandi, wajibnya wudu setiap kali mau sholat fardu adalah hukum yang thabit, hukum yang ada dalam Islam dan berlaku, pernah berlaku dalam Islam, dan baru mansukh saat Fathu Mekah. Dan baru mansukh saat Fathul Mekah. Sebelum itu, sebelum Fathul Mekah, setiap kali mau sholat, wajib wudu. Sebagian ulama memberikan penjelasan demikian, karena sebelum Fathul Mekah, Nabi selalu berwudu ketika hendak sholat. Baru pada saat Fathul Mekah, Nabi melakukan satu hal yang tidak pernah beliau lakukan sebelumnya. Nih, sebagian dalam riwayat Muslim, saat Fathul Mekah bahkan Nabi sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Dan ini satu hal yang tidak biasa Nabi lakukan. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Maka Nabi pun mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja memang aku lakukan semacam ini, wahai Umar. Nah, maka sebagian ulama membuat kesimpulan bahasanya isi ayat ini itu hukum yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin dan baru mansukh, baru ada perubahan saat Fathul Mekah. Maka wudulah dengan kemudian cara yang kemudian Allah sebutkan, wa in kuntum junuban, dan jika kalian mau sholat dalam keadaan junub, fatoharu mandilah, sehingga tidak perlu wudu lagi. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian sakit atau kalian dalam keadaan bepergian, atau salah satu kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian menyetubuhi perempuan, menurut salah satu tafsiran artinya, maka jika kalian sakit atau bepergian, dan pada saat sakit atau berpergian itu kalian dalam keadaan hadas kecil. Ja'a ahadu minkum nal ghaid. Ini hadas kecil. Kalian sakit atau safar, kemudian mengalami hadas kecil. Ja'a ahadu minkum nal ghaid. Atau mengalami hadas besar. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'an, dan lalu cari air dan tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan. Maka carilah, pergilah engkau menuju debu tayiban yang suci, usapkanlah pada wajah dan tanganmu. Maka ayat ini dalil, kalau dengan tafsiran yang tadi saya sampaikan, tayamum, ayat ini dalil, ayat sendiri sudah mengatakan bahasanya tayamum adalah pengganti mandi dan pengganti wudu. Pengganti mandi karena pengganti wudu karena ja'ahatu minkum minal ghaid. Pengganti ini pengganti wudu. Pengganti mandi karena aula mastumun nisa. Falam tajitu ma'an fatayammamu. Ya, maka ayat ini sudah mengisyarat, ayat ini sudah mengatakan tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi sekaligus. Tidaklah Allah menginginkan untuk memberikan kesempitan pada kalian, akan tapi Allah ingin untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan perlu diketahui bahasanya, sebagian ahli fikih, sebagian ulama fikih semacam Syafi'iyah mengatakan bahasanya kalau untuk wudu, maka wudu itu wajib kalau dalam kondisi ketika mau sholat, wudu untuk sholat itu wajib dalam kondisi hadas. Namun kalau tayamum mau hadas ataupun tidak, maka wajib tayamum ketika waktu sholat fardu tiba. Orang yang karena tayamum dia sholat maghrib, dia sholat maghrib dengan tayamum dan dia belum kentut, dan apa datanglah waktu sholat isya. Nah, maka sebagian ulama fikih diantaranya Syafi'iyah mengatakan wajib tayamum lagi untuk sholat isya meskipun belum batal. Dalil Syafi'iyah dalam masalah ini adalah ayat yang kita baca. Di mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya karena wudu itu wajib wudu setiap kali mau. Setiap kali mau sholat, maka tayamum itu juga berarti demikian. Karena dia dalam satu rangkaian, dalam satu rangkaian ayat. Kemudian setelah itu ada hadis yang memberikan pengecualian untuk wudu. Kata Syafi'iyah, dan kami tidak menjumpai hadis yang memberikan pengecualian untuk tayamum. Hadis yang ada memberikan pengecualian untuk wudu, tidak memberikan pengecualian untuk tayamum. Sehingga wajib tayamum setiap kali orang mau mencolokkan sholat fardu meskipun tidak hadas. Itu sisi pendalilan Syafi'iyah untuk pendapatnya dan dalilnya dan sisi pendalilannya. Meskipun nanti akan kita bahas kalau itu pendapat yang kurang kuat. Namun kita ingin menyampaikan bagaimanakah kecerdasan para ahli fikih dalam berdalil. Kemudian tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, bersengaja menuju sesuatu. Sedangkan tayamum dalam syariat adalah mengusap wajah dan dua telapak tangan dengan debu ala wajihin makhsusin dengan tata cara tertentu. Namun sebagian ulama tidak sepakat dengan hal ini. Sebagian berpendapat bahasanya tayamum dalam syariat sama dengan maknanya dalam bahasa Arab, yaitu al-qasdu. Sedangkan tayamum dalam pengertian masul wajah wal yadain bisa'idin ala wajin makhsusin adalah makna fiqhi. Adalah makna istilah dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan makna satu kata menurut syariat adalah makna satu kata dalam penggunaan syariat. Ya, dalam penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan penggunaan kata-kata tayamum dalam ayat itu sama maknanya dengan makna bahasa. Falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan. Apa makna tayamum di situ? Faqsudu sa'idan tayyiba. Maka adalah kalian, pergilah engkau menuju, bermaksudlah engkau menuju debu yang suci. Itu tayamamu di situ. Fatayamamu di situ maknanya adalah sebagaimana makna bahasa. Faqsudu. Tidak bisa kita tayamum di situ, kita maknai dengan tayamum secara istilah. Maka kalau tayamum secara istilah, ya sudah, sa'idan tayyiban famsahu, itu tidak perlu. Fatayamamu sudah selesai gitu. Ya, namun ternyata tidak, fatayamamu sa'idan tayyiban, sehingga maknanya adalah faqsudu. Ya, sehingga dari penjelasan ini, sebagian ulama mengatakan istilah dari kata tayamum dalam syariat sama dengan makna secara bahasa. Adapun tayamum dalam pengertian semacam itu, ya maka itu satu toharoh yang memang Allah ajarkan. Namun dikasih nama dengan nama tayamum itu makna istilah fikih, kesepakatan para ulama fikih. Bukan itu makna yang digunakan dalam dalil-dalil syariat. Sebagaimana kemudian tayamum itu ada dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat di atas, maka dia juga ada dalam hadis Nabi SAW dan ijma' umat Islam. Dan tayamum itu adalah keistimewaan untuk umat Muhammad SAW yang Allah khususkan umat Muhammad dengannya. Allah tidak menjadikan tayamum dengan debu sebagai alat untuk bersuci untuk selain umat Muhammad. Sebagai satu tausiah kelapangan untuk umat Muhammad dan kebaikan Allah untuk umat Muhammad. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam, Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsam lam yu'tahuna ahadun qabli." Aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada satupun Nabi sebelumku. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut sejauh perjalanan satu bulan. Maka Nabi itu menang dengan gentarnya musuh-musuhnya. Dan gentar itu sudah mulai terasa dengan satu bulan perjalanan. Satu bulan perjalanan itu Mekah, Palestina. Maka musuh itu baru sampai Palestina, mau ketemu Nabi, mau perang, itu sudah ngeredek dulu. Nah, padahal baru sampai Palestina, dan masih satu bulan lagi baru sampai Mekah. Padahal janjian mau perangnya di Mekah. Nah, sampai Palestina sudah ketakutan. Satu bulan perjalanan dengan unta. Wajilatri al-ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku seluruh bagian bumi sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Maka kalimat ini, wajilat lil ardu masjidan wa tahura, dalil, maksudnya hukum asal, tempat di muka bumi boleh untuk sholat. Maka siapa yang mengatakan tempat ini tidak boleh untuk sholat atau tempat ini tidak boleh untuk sholat, dia wajib mendatangkan dalil. Karena al di sini adalah al jinsiyah, istiraqil jinsi, artinya semua bagian dari bumi. Asalkan dia masih bagian dari bumi, maka dia bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Sehingga hukum asal, semua bagian di muka bumi boleh untuk sholat. Sah sholat di sana. Siapa yang mengatakan sholat di sini tidak sah, dia yang berkewajiban untuk mendatangkan dalil. Demikian juga kalimat ini dalil, bahasanya hukum asal semua bagian dari bumi itu bisa untuk tayamum. Wajilatil ardul masjidan wa tahuran. Tahuran artinya tayamum, untuk tayamum. Maka siapa yang mengatakan satu bagian dari bumi itu tidak boleh untuk tayamum, dialah yang berkewajiban untuk mendatangkan dalil, karena dia keluar dari hukum asal. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka silakan dia bisa langsung sholat. Jika tidak ada air, maka bisa dia tayamum dengan apa yang ada di muka bumi. Setelah itu sholatnya cukup di situ jika sudah bisa sholat. Dalam satu lafaz, fa'ingdahu masjiduhu wa tahuru, falyusalli fa'ingdahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka adalah dia sholat, maka karena di dekatnya sudah ada tempat sholatnya dan alat untuk alat sucinya. Kemudian ini tadi menyinggung tentang posisi tayamum dan wudu. Maka tayamum adalah pengganti taharah dengan air saat tidak mampu menggunakan air yang itu dibenarkan oleh syariat. Yuf'alu bitatahuri bihi, maka orang bersuci dengan tayamum. Maka yuf'al, maka tayamum itu dilakukan dengan bersuci dengan tayamum. Kuluma yuf'al bitatahur bilma, semua amal yang bisa dilakukan manakala seorang telah bersuci dengan air. Orang itu yaitu sholat, tawaf, baca Al-Quran dan yang lainnya. Maka beliau katakan semua amal yang boleh dilakukan setelah orang itu berwudu dan mandi, maka sama persis semua hal tersebut boleh dilakukan setelah orang itu bertayamum. Ya, karena dalam kondisi ini tayamum menggantikan itu semua. Fa'inallaha, maka sunnya Allah menjadikan tayamum mutahhiran, membersihkan, sebagaimana Allah jadikan air itu membersihkan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa ju'ilat turbatuha ay turbatul ardi lana tahuran, dan dijadikanlah turabnya, debu bumi, untuk kami tahuran, sebagai alat untuk bersuci. Maka kalimat tahuran dalil bahasanya tayamum itu mutahhir, membersihkan, sebagaimana air itu juga tahuran. Allah menyebut air ma'an tahuran, tayamum juga Allah sebut, Nabi sebut tahuran. Ya, maka paragraf ini membahas tentang perselisihan ulama tentang status tayamum. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama, apakah status tayamum itu sekedar mubihun li salati ataukah dia itu mutahhir. Apakah tayamum itu sekedar membolehkan seorang untuk sholat ataukah dia mutahhir, dia adalah mensucikan. Maka ada perselisihan ulama di antara dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tayamum itu sekedar mubihun li sholati. Hal yang menyebabkan bolehnya orang sholat setelah dia tayamum dan tidak mutahhir. Alasannya karena orang yang karena tidak ada air kemudian dia tayamum, ketemu air dia wajib wudu dan wajib mandi. Dia tidak bisa mencukupkan diri dengan tayamumnya. Maka berarti tayamum itu tidak membersihkan. Cuma menyebabkan orang yang semula tidak boleh sholat, jadi boleh sholat. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, dia mutahhir, membersihkan. Sama sebagaimana fungsi air, fungsi mandi, dan fungsi wudu, mensucikan. Ini perselisihan ulama dalam masalah ini. Maka ini yang dibahas di pargab yang tadi kita baca. Kesimpulannya, maka ada sebagian ulama yang membuat kesimpulan yang unik dan menarik, mengatakan bahasanya tayamum itu adalah mutahhir muakkad. Membersihkan namun sementara selama belum dapat air, sementara selama tidak memungkinkan pakai air, setelah ketemu air maka fungsi tayamum tadi batal karena cuma sementara saja, dan wajib mandi jika masalahnya masalah junub, wajib wudu karena sudah ketemu air. Jadi mutahhirnya sementara selama belum bisa memungkinkan untuk pakai air, atau sementara selama belum berjumpa dengan air. Kemudian wayan rubut tayamum, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Fauzan penulis buku ini, tayamum adalah mutahhir. Semua yang boleh setelah orang itu wudu, maka itu boleh setelah orang itu tayamum. Kemudian tayamum itu menggantikan air dalam sejumlah keadaan. Yang pertama, idza udimmal ma, jika tidak ada air. Mengingat firman Allah Ta'ala, lalu kalian tidak menjumpai air, silakan tayamum. Dan baik itu tidak adanya air itu ketika hadar, ketika tidak bepergian, ataukah ketika safar. Wa talabahu, dan dia telah cari. Maka ada usaha terlebih dahulu. Falam yajituhu, lalu tidak mendapatkannya. Orang tidak boleh kemudian main kesimpulan, wah ini kecuali memang ada ghulabatudzon, semuanya tidak ada air. Ya. Non, kalau belum, maka wajib mencari dulu, kemudian ternyata tidak ada, barulah tayamum. Kemudian jika dia membawa air, namun air itu dia butuhkan untuk minum atau untuk masak. Seandainya dia bersuci dengannya, la adar hajatahu. Niscaya ketiadaan air itu akan membahayakan kebutuhannya. Bentuk bahayanya dia khawatir kehausan atas dirinya, atau kehausan, kalau dirinya sih tidak kehausan, namun selain dirinya itu kehausan. Ya, dan orang lain kehausan itu boleh jadi adami, boleh jadi manusia, boleh jadi anaknya. Nah, dia sih tidak kehausan. Seandainya ini pakai wudu, ya, saya tidak kehausan. Namun anak saya kehausan. Dia butuh air. Ini berarti sama saja tidak memiliki air. Ya, maka sama saja air itu tidak ada. Fi hukmil ma'dum, teranggap tidak ada. Meskipun dia ada, namun ada untuk kebutuhan yang lain. Maka air teranggap tidak ada. Atau air tersebut dibutuhkan bahimatil muhtarimin. Binatang milik manusia yang terhormat. Memiliki yang dimiliki oleh orang yang kepemilikannya itu dihormati. Dan air tersebut itu jika dia pakai, maka nanti ada binatang yang kehausan. Padahal binatang yang kehausan tadi milik seseorang yang seseorang itu hak-haknya dihormati oleh syariat. Siapa itu? Muslim atau kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Maka ini bisa menyebabkan kuda milik teman Safar, milik tetangga akan kehausan, sedangkan dia adalah kafir dhimmi. Itu akan kehausan jika airnya saya pakai untuk mandi, maka enggak usah mandi, biarkan air tersebut untuk kuda, sedangkan kita tayamum saja. Kemudian khawatir jika menggunakan air akan mendapatkan madarat pada badan dalam bentuk akan jatuh sakit, atau yang sudah sakit atau yang sedang sakit akan semakin lambat sembuhnya. Kemudian yang keempat, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit dan dia tidak mampu bergerak dan tidak memiliki orang yang menunggunya untuk mewudukannya, dan dia khawatir habisnya waktu sholat. Kemudian yang kelima, jika seorang itu khawatir dingin yang sangat ketika dia menggunakan air dalam kondisi dia tidak menjumpai alat untuk memasak air, untuk memanaskan air. Ya, maka orang yang tidak biasa di tempat dingin, tidak biasa di Temanggung atau Wonosobo, ya, biasanya di tempat yang panas, kemudian ternyata junub, kemudian perlu jadi dolan naik gunung, maka kemudian junub, maka nanti dilihat dia punya korek ataukah tidak untuk masak air. Maka jika ada alat untuk masak air, wajib masak air, kemudian mandi dengan air hangat. Namun ternyata alat untuk masak air tidak ada, untuk memanaskan air tidak ada, dan dia telah mengetahui kemampuan badannya. Kalau dia nekat dengan mandi dengan air dingin, habis mandi akan demam. Padahal demam di puncak gunung, nggak bisa jadi turun nanti ya, mati deh. Demam di puncak gunung, mati nanti di sana. Ya, maka dalam kondisi ini boleh tayamum. Maka dia tayamum dan sholat mengingat firman Allah Ta'ala, wala taqtul anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut tayamum kemudian bisa sholat dengannya. Namun jika seorang itu menjumpai air dan itu cukup untuk sebagian toharohnya, maka adalah dia gunakan terlebih dahulu satu untuk anggota badannya yang mungkin disucikan dengan air tadi, anggota wudunya atau sebagian badannya. Kalau untuk mandi, akdo itu untuk wudu, badanihi, nah ini untuk masalah mandi. Adalah dia gunakan air tersebut untuk sebagian badannya dalam kasus mandi, atau sebagian anggota wudunya dalam kasus wudu. Kemudian dia tayamum untuk sisa anggota badan yang lain yang kosor anul ma, yang air itu telah habis sehingga tidak bisa diberikan untuk anggota badan tersebut. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maka jika seorang itu punya air namun air terbatas, dipakai untuk cuma bisa setengah mandi saja, cuma separuh badan saja yang basah, ya, sisanya kering, maka gimana yang harus dilakukan? Pakai air tersebut meskipun cuma untuk separuh badan, guyurkan air ke badan meskipun cuma setengah badan, cuma bisa untuk setengah badan. Lalu gimana nasib kaki ke bawah, gitu? Kaki sampai ujung kaki. Maka tayamum sebagaimana biasa dan niatkan itu untuk mentayamumi kaki, bagian badan yang belum terkena air. Demikian juga misalnya seorang tuh wudu, airnya tinggal ngepas, itu cuma cukup untuk basuh wajah, habis itu habis. Apa kemudian langsung tayamum? Tidak boleh. Tidak boleh langsung tayamum. Habiskan dulu airnya untuk basuh wajah, ya sudah habis. Setelah itu gimana? Tayamum. Tayamumnya bagaimana caranya? Sama, normal. Wajah dan kedua telapak tangan. Namun itu niatkan untuk anggota badan yang belum tersentuh air. Itu niatkan untuk tangan, niatkan untuk kepala, dan niatkan untuk kaki. Tidak diniatkan untuk wajah, karena wajah setelah diberikan haknya. Demikian yang kita pecah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada orang yang sedang haid ingin mendapatkan pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan baca Al-Quran terjemah, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, dan dia boleh menyentuhnya karena Al-Quran terjemah bukan mushaf. Jika berpendapat bahasanya boleh membaca Al-Quran saat haid atau nifas, misal saat Ramadan tetap tilawah seperti biasa, bolehkah diniatkan untuk ibadah? Boleh diniatkan untuk ibadah. Ya, jelas niatnya adalah ibadah karena membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah, dan tidak bisa kita bayangkan tujuan membaca Al-Quran selain ibadah. Namun hendaknya dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, maka jangan menyentuh mushaf. Ya, pakailah Quran terjemah misalnya, yang tidak tergolong mushaf. Kesimpulannya, masuk masjid bagi orang yang berada seharus wudu atau dulu ataukah tidak? Ya, jawabannya, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Apabila seorang mimpi basah di malam hari namun ia melanjutkan untuk tidur dan mandi ketika menjelang subuh, apakah ini diperbolehkan? Apakah harus langsung mandi saat mengetahui dirinya dalam keadaan hadas besar ataukah boleh menundanya? Maka yang lebih baik, al-afdal adalah langsung mandi. Kemudian diperbolehkan atau dianjurkan untuk wudu sebelum tidur kalau belum mau mandi. Dan makruh dalam keadaan belum mandi dan belum wudu. Apakah boleh mandi wajib dengan handuk basah bagi orang yang sakit? Jika air ada, memungkinkan baginya untuk terkena air, namun tidak boleh banyak. Ya, boleh, namun hanya sedikit saja. Jika itulah maksimal yang bisa dilakukan, maka berdasarkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maka tadi sudah mencukupi. Karena pakai air masih memungkinkan. Cuma maksimalnya cuma diusap saja. Ya sudah, itu maksimalnya. Apa yang harus dilakukan saat muncul was-was keluar air kencing pada saat sholat? Jika telah diketahui bahasanya biasa timbul itu cuma sekedar was-was. Karena realitanya saat dicek lagi setelah selesai sholat juga tidak ada air kencing. Dan dia sudah tahu kalau sering mendapatkan godaan setan semacam itu, ya, maka was-was ini anggap saja angin lalu. Namun jika yakin ada sesuatu yang keluar, ya, maka ke kamar mandi, dicek, dan pastikan kalau itu air kencing. Maka perlu dibersihkan kemaluannya, kemudian celananya, dan berwudu, kemudian sholat. Namun jika itu tahu kalau itu sekedar was-was, maka anggap saja sebagai angin lalu. Jika ada seorang perempuan ingin sholat sunnah di rumah, sementara sholat sunnah di rumah. Sementara di rumah persediaan air terbatas, tapi di masjid air banyak air. Apakah ia pergi ke masjid untuk mengambil air wudhu ataukah boleh langsung tayamum di rumah? Jadi dia tidak boleh tayamum di rumah. Dia wajib berwudhu. Kalau kebutuhan air di rumah cuma adanya air minum, maka nanti perlu dilihat air minumnya itu banyak ataukah tidak. Kebutuhan wudhu juga tidak banyak. Boleh jadi satu gelas atau dua gelas sudah cukup untuk berwudhu yang minimalis. Ya. Sedangkan dia punya air satu galon, maka itu masih bisa untuk, bukan alasan untuk kemudian tayamum. Kemudian seandainya dia ke masjid, kemudian berwudhu di masjid juga memungkinkan untuk sholatnya, ya, karena tadi inginnya sholat sunnah di rumah, ya bisa kembali ke rumah untuk sholat sunnah. Apakah benar tata cara mandi ada dua, yaitu standar dan cara yang lebih sempurna? Benar. Ada tata cara minimalis, yaitu ngambil wajibnya saja. Gimana ngambil wajibnya? Ya, pokoknya asal air itu rata dari badan sampai kaki. Praktisnya ya nyemplung kubangan air, udah, kemudian mentas, itu selesai. Atau praktisnya ya sedang turun hujan, ya sudah keluar hujan basah semua, masuk lagi sudah selesai. Nah, itu kalau mau minimalis. Namun kalau lebih sempurna, yang tadi tata cara yang kita baca tadi adalah tata cara sempurna. Jika sedang sholat kita merasa akan buang angin, apakah harus ditunggu sampai angin keluar baru batal sholat, takutnya kalau kentut di jamaah mengganggu jamaah? Jika memang yakin itu adalah memang betul-betul serius untuk kentut dan dia tidak bisa menahannya, atau dia tidak ingin menahan kentut karena makruh sholat dalam keadaan menahan kentut, maka dia bisa keluar meskipun belum batal. Dia bisa batalkan kemudian kentut di luar. Namun kalau itu cuma godaan saja, terasa betul kentut setelah dibatalkan sampai masjid, luar masjid, hilang itu perasaannya, maka itu godaan setan. Apakah ada pendapat menyentuh dubur membatalkan wudu? Bagaimana apabila saat mandi besar ketika di tengah menyentuh kemaluan? Para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, menyentuh farji itu membatalkan wudu. Nah, farji itu mencakup jalan depan dan jalan belakang, sehingga menyentuh lubang dubur itu membatalkan wudu. Nah, kalau seorang itu mandinya pada tengah-tengah mandi dia menyentuhnya, dia ada meyakini pendapat ini, ya tentu setelah selesai mandi dan dia mau sholat, maka wajib berwudu terlebih dahulu. Kalau di pesawat itu lebih utama wudu atau tayamum karena ada air? Jawabannya kalau masih ada air, ya maka lebih utama dalam kondisi ini, ya tetap berwudu terlebih dahulu. Apabila setelah kencing air masih menetes, apabila banyak gerak, bolehkah sholat dalam keadaan seperti itu? Ataukah harus menunggu lama hingga 20 menit agar air tidak menetes lagi? Ya, maka tetesan ini boleh jadi adalah was-was. Dan boleh jadi adalah real. Boleh jadi adalah was-was, boleh jadi adalah real, dan boleh jadi dampak dari mengurut zakar saat buang air. Maka di antara hal yang terlarang adalah mengurut batang zakar setelah selesai kencing. Karena itu yusabibul waswas, menyebabkan timbulnya waswas. Maka nanti perlu dipastikan, betulkah setelah selesai kencing sampai 20 menit itu yang keluar air seni, ataukah cuma sekedar perasaan keluar. Kalau memang betul itu air seni yang keluar, air kencing yang keluar, dan setelah 20 menit itu kemudian selesai, maka khusus untuk dia wajib nunggu. Meskipun, dan ini menjadi udzur dia untuk tidak sholat jamaah. Jika itu real. Jika itu kondisi yang memang real. Namun, jika itu sekedar was-was, maka abaikan was-was. Apakah wajib mengulang wudhu ketika ditemukan tinta pena atau semacam itu saat hal tersebut ditemukan sebelum takbiratul ihram? Saya tidak tahu secara pasti apakah tinta pena itu menghalangi sampainya air ke kulit. Saya tidak tahu secara pasti, namun wallahu alam nampaknya tidak. Itu tidak menghalangi. Yang menghalangi adalah benda yang kerak, misalnya cat, itu menghalangi. Namun kalau itu wallahu alam pastinya, namun yang saya yakini, saya anggap sementara ini adalah itu tidak menghalangi. Lain hanya dengan tip X atau cat, maka itu menghalangi. Jadi kalau sekedar jika, maka jawaban pastinya adalah penyelidikan atau perlu penelitian, itu menghalangi ataukah tidak. Ketika ini safar menggunakan bis, bolehkah bertayamum saat air yang tersedia untuk minum? Jika memang tidak ada air, air yang ada adalah air minum, dan itu adalah kebutuhan vital, dan tidak mungkin untuk berwudu, dan orang itu mau boleh jadi sholat sunnah atau yang lainnya, maka boleh tayamum. Jika rambut lelaki mudah rontok, apakah ketika janabah wajib membasuh rambutnya yang sebelum rontok? Jawabannya enggak perlu. Sebagian orang punya anggapan, misalnya orang wanita haid, maka saat kondisi haid bersisir, maka ada rambut yang ikut rontok, maka itu dikumpulkan. Nanti saat mandi, setelah selesai haid, dia mandi dan rambut yang tadi dia kumpulkan ikut dimandikan. Enggak perlu. Dia cukup mandi untuk dirinya sendiri, adapun itu dibuang saja. Sama juga dengan kasus orang yang rontok ini. Maka dia tidak perlu menyimpan rontokan rambut untuk dimandikan secara khusus. Jika ada bagian tubuh anggota wudu yang sakit dan tidak boleh terkena air, tapi cuma sebagian, langsung tayamum saja atau tetap wudu tanpa membasuh bagian tersebut. Misalnya tangan, ada yang terluka, tidak boleh terkena air. Maka nanti perlu dirinci, tidak boleh terkena air itu tidak boleh basah dengan air, ataukah juga sampai tidak boleh terusap air. Gimana kalau cuma terusap saja air, tidak sampai basah. Cuma di sini tangan basah, kemudian kita tempelkan begitu, boleh tidak? Kalau boleh, namun kalau diguyur air tidak boleh. Namun kalau cuma ini tangan basah diginikan, ini luka di tangan kemudian cuma diusapkan boleh, maka jelas tidak boleh tayamum. Namun cara toharahnya adalah ketika dia wudu pada saat untuk bagian tangan, selain yang sakit diguyur air, bagian yang sakit diusap dengan tangan yang basah. Seandainya dua-duanya tidak boleh, terguyur air dalam jumlah banyak tidak boleh, terusap dengan sedikit air juga tidak boleh. Pokoknya harus kering-kering. total harus kering. Seandainya ada sakit semacam itu, maka juga belum boleh tayamum. Maka tidak ada tayamum. Tetap ini diguyur sebagaimana biasa. Nah, cuma itu biarkan kering. Ini bukan kemudian tayamum. Apakah saat sebelum sholat Jumat disunahkan mandi, dianjurkan mandi sebagaimana pendapat mayoritas ulama? Apakah mandi tersebut caranya seperti mandi junub? Iya, sama persis sebagaimana tata cara mandi junub. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.